Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap tegar dan bersabar dalam menjalankan sunnah beliau, walaupun banyak tantangan dan hambatan serta ocehan dan hinaan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah beliau di akhir zaman ini. Semoga kita tetap diberi kekokohan, keimanan, keistiqomahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjalan di atas sunnah beliau. Para pendengar pemirsa serta para sahabat BSI yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masih melanjutkan pembahasan tentang al-wala al-bara, bersikap loyalitas ataupun membenci, cinta dan benci. Jadi maksudnya bagaimana kita menyikapi pelaku dosa besar dan juga pelaku bid'ah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pembahasan yang berkaitan dengan al-muwala ya, wal-muwala mu'adah, yaitu bermuamalah, hukum bermuamalah atau berloyalitas kepada orang non-muslim. Nah, atau pada orang kafir. Sekarang kita jelaskan poin-poinnya yang penting dalam pembahasan tersebut. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan masalah bagaimana menyikapi pelaku dosa besar dan pelaku bid'ah. Baik, ini dijelaskan adalah sebetulnya ini adalah titik pembeda ya, garis merah bahasa orangnya ataupun jurang pembeda antara pemikiran dua kelompok yang menyimpang, itu pemikiran Khawarij dan pemikiran Murji'ah. Orang Khawarij yang suka mengkafirkan para pelaku dosa besar ataupun pelaku bid'ah, dan juga kelompok orang-orang Murji'ah yang menganggap bahwa para pelaku dosa besar adalah tetap memiliki keimanan yang sempurna, dan juga para pelaku bid'ah dianggap tetap memiliki keimanan yang sempurna. Jadi menurut orang Murji'ah, mereka menganggap berbagai pelanggaran-pelanggaran agama tidak mempengaruhi derajat keimanan seseorang. Nah ini di antara pemahaman dari kelompok Murji'ah ini. Nah, bagaimana pandangan yang benar dalam masalah ini sesuai dengan yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah serta pandangan para ulama Al-Sunnah dalam menyikapi para pelaku dosa besar atau para pelaku dosa. Apabila seseorang terdapat pada dirinya kebaikan dan keburukan, maksudnya iman dan juga maksiat, yaitu khairun wa syarrun, ada baiknya ada buruknya, wa fujur wa ta'ah, ya, kedurhakaan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Allah, ya, dia berbuat taat di sisi lain juga ada maksiat dilakukan, ya, atau berbuat taat dan juga kemaksiatan dalam diri seseorang, atau menjalankan sunnah dan juga berbuat bid'ah. Bagaimana secara umum nih hukumnya orang berada demikian, ya? Tentu pembuatan maksiat dan bid'ah ini adalah maksiat-maksiat ya, yang selain syirik ataupun kemunafikan secara akidah ataupun perkara-perkara kufur yang tidak termasuk dalam pembahasan ini. Karena dimaksud ini pelaku maksiat yaitu yang masih beriman, muslim, berbuat dosa. Dosa ini maksud ini selain dosa yang bawa kepada kekufuran. Dosa yang membawa kepada kekufuran seperti membuat syirik ataupun apalagi menghina ajaran agama, berolah dengan ajaran agama, atau kayak akidah, nifak, atau kemunafikan, bermilih akidah, munafik, artinya menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Jadi, dosa-dosa seperti yang kita maksud sini adalah pelaku, dosa-dosa, curhaka kepada orang tua, memakan riba, berbuat maksiat, yang lain sebagainya, ya, berzina, merampok, membunuh, seterusnya. Ini yang dimaksud, ya. Nah, bagaimana pandang Islam terhadap pelaku ini? Apakah dia dianggap perlu dibenci secara total, atau dia adalah disayang secara mutlak? Nah, ini yang dimaksud di sini. Demikian juga para pelaku bid'ah. Ya, dia orang-orang yang cinta kebaikan, beramal soleh, namun di dalam perbuatan-perbuatannya ada amalan-amalan yang melisihi perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, ataupun keyakinan. Keyakinan-keyakinan yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW dan keyakinan para sahabat. Keyakinan para salafus saleh. Bagaimana menyikapi orang ini? Nah, apakah kita cinta kepadanya secara mutlak? Tidak boleh dikritisi, tidak boleh disalahkan. Dianggap dia adalah orang beriman yang mustaqim, yang istiqomah. Demikian pula pelaku maksiat, tidak boleh dicegah, tidak boleh disalahkan, tidak boleh dikatakan sebagai pelaku dosa, ya, tidak boleh dikritik. Apakah demikian halnya Nah, atau sebaliknya, dia dihukum sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Karena pandang orang Khawarij. Tentu hal ini perlu dipahami oleh setiap Muslim. Bagaimana menyikapi hal itu. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, seorang pelaku dosa besar dan dia masih Muslim, salat, ya, melakukan, intinya masih melaksanakan ajaran Islam yang pokok, terutama salat, kemudian dia melakukan maksiat, demikian pula orang-orang yang melakukan sebagian bid'ah-bid'ah amaliyah, ataupun keyakinan-keyakinan yang tidak membawa keluar dari Islam. Seperti umpamanya, keyakinan para kelompok-kelompok Al-Kalam, ya, yang tidak dikeluarkan dari Islam, seperti kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah, tidak ada seorang pun dari para ulama yang menganggap mereka itu adalah keluar dari Islam. Kemudian juga Mu'tazilah yang dikafirkan oleh para ulama secara umum, tetapi ta'yin mereka itu butuh kepada penjelasan yang lebih rinci, dan personal mereka di masa Imam Ahmad itu tidak dikafirkan orang Mu'tazilah secara personal. Tapi secara pemikiran mereka dianggap kufur, memiliki keyakinan-keyakinan bahwa kepada kekufuran. Terutama mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, maka di para ulama salaf mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah keluar dari Islam. Maksudnya adalah ungkapannya. Adapun personalnya, karena dia memperdapat demikian adanya syubhat dalam dirinya, oleh sebab itu mauqif para ulama dalam orang-orang yang menyatakan demikian tidak mengeluarkan dari Islam seperti pandangan para ulama di masa Imam Ahmad yang terjadi fitnah yang luar biasa tentang doktrin pemaksaan doktrin ini kepada para ulama dan kaum muslimin untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Tetapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun, tidak mengkafirkan setelah Ma'mun Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq, tidak mengkafirkan mereka. Bahkan ketika sebagian daripada anak-anak muda yang datang meminta kepada Imam Ahmad untuk mengizinkan menggulingkan kekuasaan Ma'mun, Imam Ahmad pun mengingkari hal seperti itu, tidak menyetujui. Karena Imam Ahmad masih melihat, ya, dia masih seorang Muslim yang wajib taat sebagai seorang penguasa dia. Walaupun dalam kondisi itu Imam Ahmad juga mengingkari bid'ah yang dia lakukan, mengkritik secara umum, ya, dan tidak menyetujui perbuatan apa-apa keyakinan atau doktrin yang dia paksakan kepada kaum muslimin. Jadi dalam masalah mu'alah dan mu'adah ini sangat penting, ya. Maka mauqif kita kepada orang-orang yang berbuat bid'ah, orang-orang yang melakukan dosa besar, orang-orang yang melakukan dosa, ya, adalah dicintai sesuai kadang kadar keimanannya yang zahir dari perbuatannya dalam menjalankan ajaran Islam, kemudian juga tidak disukai dari sisi-sisi pelanggaran terhadap agama. Jadi di sana artinya kita tidak memusuhi dia secara mutlak, membenci secara total, ya, tapi kita juga tidak mencintainya secara total sebagaimana mencintai orang-orang soleh, memuliakan secara hormat, tidak juga. Di pelaku maksiat tidak dimuliakan, pelaku bid'ah juga tidak dimuliakan, tapi juga tidak dihinakan secara mutlak. Ya, juga tidak dihinakan dan juga tidak dimuliakan. Diberikan kemuliaan sesuai dengan kadar ketaatannya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dia mungkin diingkari, ya, dan tidak disenangi dari sisi pelanggaran-pelanggarannya dalam ajaran agama, baik dalam perbuatan bid'ah maupun perbuatan maksiat. Nah, itu pandangan yang secara umum, ya. Boleh jadi dalam seseorang itu, pribadi tertentu, ya, pokok Islam fi syakhsil wahid mujibatul al-ikram wal ihana. Boleh jadi dalam seseorang, pribadi seseorang itu ada bagian yang wajib dia untuk dihargai, dimuliakan, dihormati, dan juga ada bagian yang dia itu harus dikritik dan disalahkan, ya, dan dihinakan. Maka istami'lahu min hadha wa hadha. Nah, contohnya, ya, maka berkumpul antara mencintainya, ya, tapi sesuai dengan bagian keimanannya, sebagai dengan tingkat keimanannya, ketaatan kepada Allah, dan dia dibenci sesuai dengan kenakalannya, kemaksiatannya kepada Allah SWT. Baik dalam kenakalan pelanggaran terhadap hukum Allah ini dari sisi maksiat ataupun perbuatan bid'ah. Maka dari situlah para ulama mengkaji tingkatan-tingkatan bid'ah ini, agar kita ketika menyikapi mereka tidak over, juga tidak loyo itunya, ya. Jadi tidak memberikan loyalitas secara mutlak, juga tidak membenci mereka secara mutlak. Dari itulah para ulama mengkaji. Jadi tujuan ulama kadang-kadang mendeteksi pemikiran-pemikiran sesat itu agar dapat mengkritisi dan meluruskan mereka, Kemudian juga agar tepat dalam menggauli mereka, di dalam memperlakukan mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh yang diberikan pertama adalah antara pencuri yang miskin, ya. Nah, ini dia mencuri dibenci. Tapi ketika miskin dia juga dikasih. Dia berhak mendapatkan harta zakat, dia dapat mendapat bantuan, tapi di sini kan dia juga mendapat hukuman. Karena dia mencuri. Gitu, ya. Walaupun nanti hukuman itu tidak sampai pada potongan, tergantung dari kebijakan dari qadhi, tentuannya dan syarat-syaratnya. Tapi kalau di dalam masa panceklik terjadi kelaparan luar biasa, kemudian ada yang mencuri, di situ memang dikecualikan, tidak dipotongin tangan orang yang mencuri yang sesuai dengan syarat-syarat dilakukan dalam hukum Islam. Karena orang miskin dalam suasana ya tidak dalam keadaan panceklik, kemudian dia mengambil harta orang lain, ya, dan harta itu tersimpan di tempat yang layak disimpan, tidak disia-siakan, tidak ada kelalaian dari pemiliknya, ya. Kemudian harta itu melebihi dari sebutkan oleh ulama adalah lebih seperempat dinar, ya. Nah, itu ada ukurannya. Jadi untuk memotong tangan pencuri dalam Islam itu bukan setiap pencuri yang dipotong, ya. Ya, pencuri dipotong, dilihat keadaan kondisi masyarakatnya, dilihat ya apa dalam penceklik atau tidak, kemudian juga kondisi barang yang dicuri itu bagaimana keadaan penyimpanannya dan berapa ukurannya. Ya, kemudian juga yang mencuri juga dilihat lagi kondisi oleh para hakim dan qadhi, ya, qadhi atau hakim. Tetapi secara umum orang yang mencuri harta orang lain yang sampai untuk dihukum dia, dia tetap diberi hukum, jangan tidak bisa juga dikatakan oh ini miskin tidak boleh dihukum, tidak. Dia tetap dihukum. Di sisi lain dia tetap wajib dibantu. Nah ini contoh yang sangat sangat mudah dipahami. Ya, di satu lain dia kita wajib dikasihi karena dia miskin, wajib mendapatkan bantuan dari kas negara ataupun dari harta zakat. Ya, tapi di sisi lain dia wajib dihukum karena dia melanggar hukum, karena dia mencuri atau ambil harta orang lain. Ya, maka ini sisi kita menyikapi para pelaku bid'ah dan pelaku dosa besar. Tapi pelaku dosa besar itu kan dua macam. Ada dosa besar membawa kepada kufuran. Bid'ah juga ada dua macam. Bid'ah yang membawa kepada kufuran, ada bid'ah yang tidak membawa kepada kufuran. Nah. Baik. Kemudian, jadi tidak setiap bid'ah itu orangnya dikucilkan, ya. Dan juga tidak setiap bid'ah orangnya tidak dikucilkan, gitu juga. Jadi ada bid'ah yang berhak pelakunya untuk dikucilkan, ada yang tidak. Demikian pula pelaku maksiat, ya, ada yang berhak untuk dosa besar, maksudnya dosa yang sampai pada membawa kufuran seperti syirik lainnya, itu dia tidak berdapat loyalitas karena dia telah melakukan dosa yang membuat dia keluar Islam. Tapi kembali kita katakan ini, hukum keluar dari Islam itu bagi ulama al-sunnah jamaah bukan bermudah-mudah. Itu apabila seseorang jatuh kepada perbuatan yang membuat dia secara hukum agama, disebutkan dalil yang nyata, dalil-dalil yang tegas, bukan dalil-dalil yang disimpulkan dengan takwil dengan tapi dalil yang tegas, barang siapa melakukan itu Al-Qur'an Islam, ada dalil tegas dari Al-Qur'an, bukan istihad dari sebuah nas, ya, tapi memang nas. Jadi beda dalam memahami dalil itu, ada namanya nas zahirun nas. Kalau nas itu adalah tegas begitu nyatanya dan tidak bukan zahir nas, ada lagi nanti adalah mafhumun nas, ada nanti dari zahir nas, ya, itu ada pembagian-pembagian para ulama yang mengkaji. Demikian adalah nanti jika seseorang jatuh kepada perbuatan-perbuatan bid'ah yang sampai pada tingkat kufur seperti mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah, umpamanya, atau mengingkari semua sifat Allah. Nah, itu kan dikafirkan para ulama. Tetapi setiap orang jatuh kepada pemaham demikian, bukan langsung dia dikafirkan oleh personal masyarakat, tetapi oleh masyarakat, kelompok masyarakat, tapi dia itu diproses, dibawa ke pengadilan atau qadhi. Jadi begini menyikapinya. Demikian pula masyarakat, yang melihat seseorang bermaksiat tidak boleh dihukum dalam hukum masal gitu ya, dihukum secara masal, ya, dipukul beramai-ramai. Demikian pula orang berbuat bid'ah harus ada proses hukum. Nah, ini sering terjadi di masyarakat kita, itu harus dibedakan antara kita menyikapi secara nasihat dalam menyikapi secara fisik, itu berbeda. Secara nasihat kita kritik, kita bantah secara ilmiah, baik tulisan maupun ceramah, itulah para ulama dari dahulu. Mereka mengkritik berbagai pikiran-pikiran, pendapat-pendapat. Tapi mereka tidak mempropagasi masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis, tindakan radikal, merobohkan pembangunan pondok, merusak rumahnya dia, fasilitas-fasilitas yang dia miliki, itu tidak berhak kita. Itu nanti yang berhak adalah penguasa, qadi. Kalau di kita mungkin penegak hukum, polisi atau yang berwenang. Nah ini yang kadang-kadang keliru. Di satu sisi ada orang yang selalu menuduh pihak lain, radikal-radikal, tapi ada kelompok yang berteriak nuduh orang radikal ini justru berbuat radikal, onar di tengah masyarakat. Ya, menyetop pembangunan masjid tanpa proses yang jelas, menyetop pengizinan pondok pesantren, menyetop pondok pesantren, membakar, merusak. Ini tidak berwenang seperti ini masyarakat. Masyarakat tidak boleh bertindak secara fisik. Demikian tidak boleh. Harus ada hukum. Nah, untuk memutuskan sebuah ini aliran sesat atau tidak, ada lembaga. Kalau di kita ada lembaganya adalah MUI. Untuk menghukum sebuah personel atau kelompok tertentu itu yang akan berhak dihukum secara fisik umpamanya atau secara harta dia materi umpamanya. Datang kritik-kritik pemikiran oleh para ulama itu berjalan dalam ceramah, dalam tulisan, itu kritik-kritik pemikiran adalah berlangsung. Nah, itu harus dibedakan. Nah, kadang-kadang kita adalah tidak bisa membedakan antara tindakan seorang dai dengan tindakan seorang qadi. Itu berbeda sekali. Kalau qadi berhak menjatuhkan hukuman secara fisik ataupun materi. Ya. Kalau dai hanya secara moral, mengkritik secara dalil saja. Sampai di situ dia. Dan dia tidak berhak memprovokasi pengikut-pengikutnya, jamaah kajiannya, untuk mengeksekusi pihak yang dia bantah. Tidak berhak. Ya, baik itu ormas apapun, tidak berhak untuk mengeksekusi pihak lain. Yang berhak adalah penegak hukum. Jika dia menemukan bukti-bukti, dia berikan kepada penegak hukum. Apalagi banyak eksekusi-eksekusi yang terjadi di lapangan oleh masyarakat ini adalah fitnah yang tidak ada kenyataan kadang-kadang. Ini bisa membawa ricu. Setiap kelompok yang tidak senang dengan orang lain dibuat fitnah, lalu diprovokasi masyarakat untuk mengadu domba dan segala macamnya. Ini tidak benar. Jadi, demikian pula penegak hukum, jangan terlalu mudah menerima aduan-aduan. Nah, harus diadakan cross-check. Diterima aduan, dibuktikan. Jika tidak, berarti laporan palsu, ditindak pelapor ini. Dan ini katanya, dan yang kita lihat kadang-kadang, ya, penegak hukum kadang-kadang tidak menindak para pelapor-pelapor yang tidak memberikan bukti palsu. Harusnya dia yang harus ditindak. Ya, pertama telah merugikan orang lain dengan fitnah-fitnahnya dia, kemudian telah membuat kebohongan. Jika dia membuat kebohongan, hoax di media sosial saya ditangkap. Maka kalau ada orang membuat laporan-laporan palsu, ini harus ditindak nih. Bukan dibiarkan. Ya. Nah, kadang-kadang orang sudah dilaporkan tetap tidak diproses. Ini satu tindakan apa dalam hukum seperti ini? Banyak pihak-pihak memberikan laporan-laporan tidak jujur, kadang-kadang ya tidak sudah dilaporkan balik tapi tidak diproses secara hukum. Inilah yang membuatkan kadang-kadang ya paham-paham radikal itu ya menyebar di masyarakat. Pertama, kelemahan dalam menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum itu, ini adalah berpotensi terjadinya tindakan-tindakan anarkis dan paham radikal di masyarakat. Maka masyarakat harus dicerahkan, para kiai, para ustadz, para tuanku, ya, para ulama harus memberikan pengertian ini. Beda antara menyikapi dalam bentuk kritik ilmiah dalam mengeksekusi, itu harus dibedakan. Untuk mengeksekusi tidak berhak seorang pun ya daripada masyarakat untuk memberikan hukuman eksekusi kecuali sudah ada hukum final dari penegak hukum atau dari pihak yang berwenang. Nah, itu baru yang melakukan pun masyarakat. Yang melakukan eksekusi pun penegak hukum bukan masyarakat. Karena kalau masyarakat menghadapi, nanti akan terjadi adu fisik sama masyarakat. Ya. Nah, inilah pandangan Ahlussunnah. Jadi, dan ini sikap para ulama, ya harus dibedakan antara ya menyikapi dalam bentuk kritik ilmiah dengan apa penegakan hukum. Ya. Makanya Imam Ahmad ketika terjadi fitnah-fitnah di masa sahabat, ya ada di antara mereka para ulama, umpamanya orang Jamiah. Tidak ada seorang pun ulama ya yang bawa pedang lalu penggal leher orang Jamiah. Enggak ada. Tidak ada seorang pun ulama yang merobohkan rumah-rumah Wasil bin Atha, mengeksekusi murid-murid asal Wasil bin Atha. Enggak ada. Mereka secara ilmiah mengkritik. Ada pun masalah eksekusi itu tugasnya para penegak hukum, penguasa. Nah, dan boleh kalau ada bukti ya laporkan. Tapi mengeksekusi dalam bentuk masyarakat, ormas itu tidak boleh. Ini terjadi kekacauan nanti. Maka perlu pengertian ini dipahami oleh para penegak hukum juga, oleh masyarakat, para ormas harus mengerti masalah seperti ini. ya, jangan sedikit-sedikit mudah menuduh dengan pihak-pihak tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang membuat fitnah-fitnah, lalu mudah mengeksekusi ya pihak lain. Nah, oleh sebab itu sikap ulama kita jelas, makanya perlu belajar bagaimana tindakan para ulama di dalam menyikapi para pelanggar hukum syariat itu bagaimana. Ulama hanya sebatas mengkritik, menjelaskan, memberikan nasihat. Ya, tidak memprovokasi masyarakat untuk pengikut-pengikutnya, jamaah kajiannya untuk mengeksekusi orang lain, itu tidak benar. Ya. Dan berhak itu hanyalah para penegak hukum. Baik. Maka tadi contohnya adalah perumpamanya seperti orang miskin yang mencuri. Di satu sisi dia ditegakkan hukum pada dia, sisi dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari harta zakat ataupun dari baitul mal atau kas negara yang mencukupi untuk kebutuhannya atau mendapatkan sedekah. Inilah asal yang utama secara global yang disepakati oleh ulama al-sunnah jemaah dalam menyikapi baik pelaku dosa besar maupun pelaku bid'ah. Baik, memang ada nama istilahnya hajar wa tahdir. Tahdir wal hajar. Yaitu di dalam baik pelaku maksiat maupun pelaku dosa besar, maksiat ataupun bid'ah, berhak untuk dijauhi, tidak ditegur sapa. Itu ada memang poin-poin demikian. Ada. Tetapi dalam menentukan tidak ditegur, tidak disebut sapa, tidak diberi salam, ada. Rasulullah SAW baik pelaku maksiat, Rasulullah SAW ada disikapi. Jadi seorang sahabat memakai za'farat, tidak disalami oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga Ibnu Umar, ya, tidak memberi salam kepada anaknya yang mencoba menyelanggar, melarang ketika Ibnu Umar menyebutkan jangan engkau larang dari wanita-wanita muslimah dari mata ke masjid. Lalu anaknya ada menjawab, saya tetap akan melarang istri saya. Ya, tidak dibicara oleh Ibnu Umar. Nah, menyikapi pelaku dosa besar atau pelaku maksiat, boleh saja dalam bentuk tahdzirul hajar. Tahdzir itu maksudnya adalah memperingatkan orang tidak bergaul dengan dia. Dan dia adalah pelaku dosa besar dan dijauhi. Nah, kemudian tingkat tahdzirnya juga berlevel-level. Kadang-kadang tidak digauli bukan berarti tidak didakwahi, bukan tidak dinasihati. Ini harus dibedakan juga. Nasihat wajib. Wajib juga. Tapi untuk berkelakar menjadi teman akrab tidak bisa. Nah, tidak boleh. Pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. Itu wajib dijauhi. Pelaku maksiat, pelaku bid'ah itu wajib dijauhi. Tapi bukan berarti tidak berikan hak-hak sebagai muslim. Jika sakit boleh dibesuk. Ya, jika dia meninggal disolatkan, dikafani. Ya, jika butuh dibantu. Cuman tidak diberikan ya loyalitas yang mutlak. Sebagaimana bergaul dengan seorang ulama, mendatangi, menziarahi, bersenyum dan sebagainya. Tidak. Boleh menyikapi kadang-kadang pelaku maksiat dengan cara tegas. Boleh. Cuman perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya apa? Pertama, pertimbangan kepada orang yang sedang kita beri hukuman ini. Baik anak kita, apabila tidak dibicara dengan dia, ataupun tetangga kita, ataupun kerabat kita berbuat maksiat atau berbuat, kapan kita tidak bicara dengan dia? Kapan kita harus berbuat baik kepada dia? Ya. Nah, ini bukan berarti setiap pelaku itu harus dihajar saja, tidak. Tapi ada taklif juga namanya, ada taklif. Maka taklif didahulukan daripada hajar dan tahdir. Dinasihati, diperbaiki, ya. Tentu ini berlevel lagi dari pelaku maksiat ini. Ini maksud kita ini bedakan antara pelaku maksiat dan pelaku bid'ah ini antara orang awam dengan orang alim. Orang alimnya juga ada dua jenis. Orang alim yang dia tetap menjaga akhlaknya, ya, tidak pernah memprovokasi. Ada orang alim bid'ah ini yang kerjanya adalah memfitnah, menyatakan permusuhan yang nyata kepada al-sunnah. Demikian pula orang pelaku maksiat. Pelaku maksiat, dia berbuat maksiat. Namun dia masih mau, dia menyembunyikan. Ada lagi pelaku maksiat yang terang-terangan berbuat maksiat, maka ini harus diberikan hukuman. Nah, itu dijauhi. Diperingatkan. Ya. Nah. Jadi, harus beda ini. Pelaku maksiat, ya, pelaku bid'ah itu, ada orang awam karena ikut-ikutan. Ya. Ada orang-orang yang, ada yang bandit, itu beda lagi menyikapi. Dia adalah germo, beda lagi menyikapi dengan orang-orang yang dipengaruhi oleh dia. Jadi, demikian pula, ada lagi adalah tokoh. Dia adalah tadi benar-benar menyeru kepada bid'ah itu dan dia bela mati-matian. Beda lagi ini, orang menyeru kepada bid'ah ini. Ada yang menyeru bid'ah, kemudian dia juga bermusuhi orang tidak sependapat dengan bid'ahnya secara terang-terangan dan membuat fitnah ke sana-sini. ini boleh diberi hukuman dan sikap yang tegas kepada dia. Nah, kemudian ada lagi nanti kedudukan-kedudukan ini harus dibedakan lagi. Pelaku bid'ah itu kadang-kadang adalah tokoh masyarakat, dia adalah seorang orang dihormati. Maka kita, bagi orang yang awam, menyikapi tetap berakhlak kepada orang dewasa ini. Jangan-jangan, ada sebagian orang baru saja ngaji, melihat ulama-ulama tokoh ahli bid'ah, tidak disalami, tidak hormat. Ini enggak benar. Ini tidak level. Yang bisa memberikan tahzir, hajar, itu selevel. Jangan anak SMA, anak SD, mentazir anak S1. Itu tetap level namanya. Tapi boleh anak SD ini diperingatkan jangan bergaul, nanti kamu diberikan pemahaman atau mau diajak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Boleh diperingatkan. Tapi ketika bertemu, tetap persahutan. Ya. Nah, ini harus dibedakan ini. Banyak sebetulnya pembahasan ini, rinciannya. Ya. Ada sebagian kita, ada pelaku bid'ah ini, bid'ahnya adalah bid'ah yang berat. Ya. Ada pelaku bid'ah, bid'ahnya tidak berat. Itu dibedakan. Tapi dari selain berbagai hal, tetap dimulai dengan cara berlemah lembut. Tetap diperlihatkan akhlak yang baik kepada mereka. Ya. Sehingga mereka kadang-kadang menutup mulut dan dan segan dengan berbuat maksiat atau berbuat bid'ah karena melihat akhlak kita yang baik. Bahkan dibedakan ahli bid'ah yang menyembunyikan bid'ah atau maksiat menyembunyikan maksiatnya. Terus dibedakan lagi. Kalau dia sembunyikan dan tidak mengajak bid'ahnya atau tidak menyembunyikan maksiatnya, kita tetap ya tidak menyebarkan aibnya dia, ya. Kalau bid'ah tetap ditahzir, tapi tetap menyebut personalnya. Apa personalnya? Ya. Kalau dia menyembunyikan bid'ahnya atau dia melakukan menyembunyikan maksiatnya, kita tidak bongkar nama dia di hadapan umum, tapi maksiatnya kita ingatkan, jangan lakukan, ada orang berbuat seperti ini. Kita tahu ada orang berbuat itu di hadapan kita, tapi kita tidak sebut namanya. Ataupun kita tahu sudah di tengah-tengah masyarakat orang berbuat bid'ah itu, tapi dia tidak ya apa namanya provokatif, tidak memusuhi secara nyata. Maka tidak perlu kita sebut namanya dia, tapi tetap kita kritik pemikiran dan juga demikian pula nasihat untuk pelaku maksiat. Nah, ini kan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tarak-tarak ini semua dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh ini banyak dalam sunnah. Ya. Nah. Dan juga ketika melihat status sosial pelaku maksiat dan juga pelaku bid'ah ini, beda lagi. Kalau dia adalah orang terpandang, dia adalah tokoh masyarakat, ya, atau pemerintah, atau penguasa, kemaksiatannya tetap dikritik. Bukan diam. Ini harus dibedakan antara diam dengan tetap menjaga kehormatan dia. Penguasa, dia sebagai seorang presiden, menteri, pejabat, tetap dihormati dia. Tapi dia melakukan maksiat, maksiatnya tetap dikritik. Tapi tanpa menyebut personal pelaku namanya dia di hadapan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana nasihati kalau kita bisa bertemu langsung, kita nasihatin. Ya, baik pelaku maksiat ataupun tidak. Kita nasihatin, kita kasih buku-buku, kita kalau kita bisa bertemu langsung. Atau melalui pesan yang bisa kita sampaikan, orang yang amanah bisa menyampaikan pesan itu kepada dia. Nah, jadi kadang-kadang ada sebagian orang begini, ya, meremehkan perbuatan maksiat dan meremehkan perbuatan bid'ah, ya, tidak peduli dia dengan lingkungan dia. Karena kemungkaran itu, ya, wajib kita cegah. Maka di sini letaknya barok kita. Bentuk kebarokan kita dari sebuah kemungkaran, baik itu bid'ah atau maksiat. Imma kita mampu mencegah dengan tangan kita. Mencegah dengan tangan bukan artinya harus memukul terus. Ya, ada pahamnya di sini, bukan ditangkap tangannya atau dirusak alat-alat apa ini. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tidak mutlak seperti itu. Maksudnya adalah menggunakan tangan dengan bersebelah. Dengan cara yang baik juga bisa. Ya, memberikan sesuatu dan cara-cara banyak. Paham dengan merubah dengan tangan ini adalah menuntunnya ke jalan yang baik, memberikan buku, memberikan hadiah, ya, memberikan nasihat, mengajaknya ke tempat yang lebih baik, diajak. Ya, itunya mengambil tindakan, istilah dengan tangannya adalah mengambil tindakan yang dapat mencegahnya dari berhenti dari perbuatan maksiatnya itu. Baik dengan kekuasaan, artinya dengan tangan, dia sebagai seorang pejabat, itu dari melalui kekuasaannya dia, melalui aturan kah, ya, atau sebagai seorang guru, atau sebagai orang atasan. Kalau tidak mampu ketersolan, dengan apa? Dengan lisan. Nah, nasihat. Ya. Kadang-kadang kalau orang itu level, atasan kita, orang tua kita kan nggak mampu nasihat. Ya. ya, segan nanti dia marah atau semacam gitu kan, tidak mampu kita untuk secara langsung mengkritik. Nah, dengan cara apa? Ingkari dengan hati. Nah, ini taraf-taraf ke tingkat mengingkari kemungkaran. Namun kita tetap ingkari kemungkaran itu. Nah, bentuk barok dari perbuatan maksiat maupun kemungkaran yang bentuk bid'ah. Nah, ini yang perlu kita bedakan antara tetap, walaupun kita tidak suka pada pelaku maksiat, bukan berarti kita tidak memberi nasihat, bukan berarti kita tidak mendekati, kalau dengan cara mendekati dia berhenti dari maksiatnya, kita lakukan wasilah-wasilah yang tepat buat setiap orang itu. Berbeda-beda kondisi personal-personal itu. Maka tidak setiap orang bisa dihardik, setiap orang bisa dilembutkan, tidak bisa. Ada orang yang bisa dengan harus dengan tegas, kekerasan, dengan apa, sikap yang tegas. Ya, memberikan hukuman yang berat, baru dia berhenti. Kayak gitu. Maka sebagian dalam hadis sebutkan Rasulullah, di antara manusia harus ya masuk surga itu dengan bil salasil, dengan ditarik, dengan rantai, dipaksa. Nah, itu kadang-kadang. Ya. Jadi, kepribadian seseorang berbeda-beda, maka kita harus juga berbeda-beda dalam kami. Di sinilah petunjuk kita pada ilmu. Agar kita menyikapi pelaku-pelaku tersebut tepat sasaran dan caranya. Ya. Intinya tetap yang dikedepankan adalah sikap lemah lembut. Apalagi kita baru belajar, kemudian juga level kita secara sosial juga di bawah. Tidak mungkin seseorang baru belajar nyala-nyalakan seorang ustadz yang lebih level dari dia ilmunya, pendidikannya, ya. Nah, dia yang akhirnya ditahdir, yang dia yang dihajar masyarakat. Malah sebaliknya orang mengatakan ini orang kurang beradab. Ya, itu harus, ada setiap tempat itu harus dicocokkan kondisinya kita. Ya, kemudian juga disebutkan lagi kondisi masyarakatnya. Ahlu sunnah mayoritas atau minoritas, ini dipertimbangkan lagi. Ya, harus dipertimbangkan lagi. Kemudian pelaku maksiatnya di sini gimana? Kalau orangnya banyak pelaku maksiat, antum datang dengan menghardik, tidak mungkin kan? Antum nanti yang jadi korban. Nah, itu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi yang ada dalam mengingkari maksiat dan bid'ah tersebut. Nah. Kemudian harus tahu juga derajat maksiat itu, derajat bid'ah itu harus tahu juga. Yang bid'ah kecil diperlakukan seperti orang melakukan bid'ah yang besar, tidak sama. Makanya para ulama kita, ya, dalam memandang tingkat-tingkatan pelaku ahli bid'ah, berbeda konsep-konsep pelaku bid'ah. Maka disebutkan pokoknya di antara kelompok Syiah yang terdekat ke ahlu sunnah adalah Zaidiyah, pokoknya di antara kelompok Syiah. Bukan membenarkan Zaidiyah. Di antara kelompok ahli kalam yang terdekat kepada ahlu sunnah adalah Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Itu dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, ini kena berhubungan dengan masalah apa? Rasa cinta dan rasa melepas diri dan walak wal baroknya di sini ditentukan nanti. Makanya para ulama kita tidak pernah satupun orang pun yang meninggal fasad di belakang ulama Asy'ariyah, walaupun mereka mengkritik ulama Asy'ariyah. Ya, ada di antara ulama Asy'ariyah menjadi imam di Masjidil Haram. Yang disebut dengan Imam Haramain Al-Juwayni, ya. Di sinilah kita harus tahu, biar kita tetap menjaga kehormatan para ulama-ulama, ya, tetap kita menjaga kehormatan orang-orang yang berhak dijaga kehormatannya. Namun di sisi lain, walaupun kita mengkritik bukan dengan ilmu kita, tapi adalah berdasarkan penjelasan para ulama, melihat pandangan para salafus saleh dalam masalah tersebut. Di sini kita mengkritiknya bukan karena atas pandangan pribadi kita lalu kita merasa lebih pintar dari ulama-ulama, tidak, tapi kita adalah belajar melihat penjelasan dari berbagai para ulama. Jika ulama secara mayoritas adalah ulama salaf, bagaimana pandangan mereka tentang suatu masalah-masalah yang disebut sebagai tindakan bid'ah atau menyimpang dari sunnah Rasulullah? Maka ini sikap harus berhati-hati. Maka yang sebetulnya inti dari semua ini adalah ilmu. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan dan juga Syaikhul Islam menyebutkan, kalau ada orang, setiap orang sakit dikasih obat yang sama. Ya, kalau seorang dokter kan, beliau kan. Kalau seorang dokter, setiap orang yang sakit apa saja dikasih obat yang sama, ini dokternya gila. Demikian pula menyikapi pelaku bid'ah. Sehingga setiap pelaku bid'ah ditahzir, dibenci, dimaki, ini enggak benar sikap orang ini. Ya, enggak jelas umurnya, mungkin dia anak kecil, mungkin dia anak muda, mungkin dia orang tua, mungkin dia orang dewasa, mungkin dia orang pejabat, mungkin dia tokoh masyarakat. Tidak dilihat level ini, diantam saja semua oleh dia. Ini orang yang enggak ngerti dalam berdakwah. Ada namanya fiqhul dakwah yang perlu dipelajari. Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah tetap memberikan, ya, bagaimana beliau mengatakan kepada orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Makkah, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman, kata Rasulullah. Dia bilang, aman. Padahal Abu Sufyan saat itu masih dalam keadaan kafir. Tapi bagaimana? Rasulullah tahu, Abu Sufyan ini adalah orang yang suka diberi penghargaan, dihargai. Nah, makanya Imam Nawawi memberikan faedah dalam kisah tersebut. Itu tentang bagaimana menyikapi pelanggar, ya, dalam berdakwah, ya, lemah lembut, sikap lemah lembut itu sangat penting, ya. Ataupun berarti lemah lembut terus tidak. Rasulullah juga ada menyikapi. Rasulullah pernah marah kepada Umar ketika melihat Umar memegang lembaran Taurat, ya. Juga pernah marah kepada Usama bin Zaid, padahal dia adalah di kanan Ibnu Hibbi, ya. Kekasih, anak dari kekasih Rasulullah SAW. Ketika dia membunuh seorang yang orang musyrik yang telah mengucapkan syahadat. Aqataltah anta abadan yaqul la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Apakah engkau masih membunuhnya ketika sudah mengucapkan kalimat tauhid? Rasulullah pernah mengatakan, ada juga menyikapi perbuatan sahabat yang dengan tegas. Ya. Artinya adalah menempatkan segala satu pada tempatnya. Nah, inilah fungsinya ilmu, kita tahu. Ya, jangan ibarat yang disebutkan tadi, contoh dari Syaikh Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim menyebutkan, kalau ada dokter setiap orang berobat itu aja obat dikasih terus, ini orang enggak benar. Demikian pula menyikapi pelaku maksiat, ya, pelaku bid'ah, itu harus dibeda-bedakan antara pelaku-pelakunya, harus beda dalam menyikapi-nyikapi itu beda. Beda antara awam dengan orang yang alim. Orang alim pun berbeda lagi dengan orang yang alim, dia banyak memiliki jasa yang besar terhadap Islam, dia memiliki kedudukan, perjuangan untuk Islam besar. Ini juga dibeda-bedakan para ulama kita. Ya. Kemudian juga ketelenjirannya juga dilihat, bid'ah yang dilakukan harus dilihat. Kemudian dibedakan tadi kita katakan orang yang pelaku maksiat, yang mujahir, yang dengan berani terang-terang buat maksiat, itu beda dengan orang yang maksiat malu dengan maksiatnya. Ya. Malu dan bermaksiat tapi dia berbuat maksiat. Demikian pula pelaku bid'ah yang dia terang-terangan memusuhi, memperwarmankan, dan kemudian bahkan menjelek-jelekkan orang sunnah, memfitnah orang sunnah. Dengan orang pelaku bid'ah, dia tetap berbid'ah, dia tetap munsyihat, dia tetap melakukan bid'ah-bid'ahnya. Ya, namun dia tetap pernah memfitnah, memprovokasi, dan selama macam ini beda lagi menyikapinya. Ya, demikian pula, ya, jika yang pelaku bid'ah itu adalah tokoh-tokoh, ya, yang dipandang oleh masyarakat, maka cara menyikapi para ulama-ulama tersebut, tokoh-tokoh tersebut berbeda. Tidak seperti, ya, orang-orang jahil, orang-orang yang melakukan bid'ah dengan serampangan tanpa ada dalil, tanpa ada tidak berilmu, itu beda lagi. Makanya disebutkan bil hikmati wa mu'izatul hasanah udu ila sabir rabbika bil ilmi. Bil hikmati wa mu'izatul hasanah wajadilu billati hi ahsan. Ada tiga model. Ada tiga model dalam menyikapi pelaku bid'ah maupun maksiat itu. Ya. Bil hikmah, itu dengan ilmu. Itu disebutkan para ulama adalah taraf untuk orang-orang yang tidak berilmu, baik pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. Itu dakwah dengan hikmah, memberikan ilmu, ya, dengan nasihat yang baik. Tentu ini bukan setiap orang yang baru-baru ngaji. Kadang-kadang baru ngaji dua kali ngaji sudah berdebat kesana sini, ya, tetangganya didebat, semuanya teman sekantor didebat. Tidak begitu. Sabar dulu, antum belajar dulu. Kadang-kadang antum penjelasannya enggak benar juga menerima dari ustaz, sudah itu sudah menyalah-nyalahkan orang lain. Itu yang menjadi ribut juga kadang-kadang di masyarakat, ya, itu, ya. Jadi kasus dalam sebagai tempat ini perlu diperhatikan ini. Ya. Ya, memang antum yang berhak memberikan nasihat, ya, orang berilmu yang jelas sisi mana kesalahannya sehingga tidak dianggap salahnya besar, nanti pada salahnya sekecil dijelaskan kepada dia. Perbuatan di sini, tata salahnya di sini. Kadang-kadang malah disalahkan secara total, itu membawa efek yang atau kesimpulan yang salah nantinya. Nah, jadi kalau hikmah untuk orang sebut para ulama menyebutkan ini adalah metode dalam berdakwah untuk orang-orang yang levelnya ilmunya kurang diberikan ilmu. Wa mau'izah. Mau'izah ini orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia tak beri takut mau'izah. Diingatkan keagungan Allah, dahsyatnya azab Allah. Ya, gitu kan? Nah, ada lagi orang berilmu yang, ya, yang tadi itu kan pelaku, yang mu'idho ini, kata ulama lebih banyak kepada pelaku maksiat. Ya, kalau tadi orang berhikmah, orang yang kurang ilmu, diberi ilmu, hikmah, baik dari pelaku bid'ah maupun pelaku maksiat. Ada lagi levelnya maksiat. Yang lebih maksiatnya, dia berilmu tapi bermaksiat. Mau'idhah di sini. Kemudian ada lagi berilmu tapi berbid'ah. Ini jadi lumilati asam. Berdebat dengan cara yang baik. Memberikan dalil-dalil. Menyampaikan. Bukan dengan bahasa memaki, bukan bahasa memojokkan, bukan bahasa menjatuhkan, bukan bahasa menghinakan. Karena tujuan kita bukan untuk menghinakan dia, bukan tujuan untuk menjatuhkan dia, bukan untuk mengolok-olok dia, tapi tujuan kita hanya sekedar menyampaikan kebenaran dengan dalil-dalil, diterima atau tidak, itu kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi ma ababta. Engkau tidak akan bisa, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, menyuruh orang engkau cinta sekalipun. Tapi kita hanya sekedar memberikan landasan penjelasan. Ini yang harus dipahami dalam berdakwah itu. Ya, walaupun di sana ahli-ahli bid'ah dia mengatakan, ya, menyebut dengan tuduhan-tuduhan macam-macam, goblok, tidak berilmu, jahil, apa semua, silakan mereka lakukan. Kita tidak perlu bersikap seperti mereka. Maka di sini sekarang kita lihat di media sosial, ya, kadang-kadang sikap sebagian orang-orang yang jahil membawa efek ke dalam dakwah ini, membuat hal yang buruk sekali. Jahil dalam persoalan seperti ini nih, sehingga banyak yang mengolok-olok tokoh masyarakat. Ya, ada seorang da'i mengolok-olok tokoh masyarakat, dibuat dengan tampilan-tampilan atau kata-kata yang tidak baik kepada mereka. Ini tidak baik. Kalau Anda melihat salah, kritik secara ilmiah, selesai. Sudah, tidak dijatuhkan kehormatan orang tersebut. Ya. Kemudian juga, ya, lagi viral juga, masalah, ya, masalah yang kita hadapi sekarang di media sosial banyak sekali, ya, antara dalam dakwah ini. Seseorang pelaku maksiat dengan seenaknya mengkritisi orang-orang yang dihargai oleh orang lain. Ini tidak benar dia. Dirinya belum benar dan tidak tahu agama, malah berbuat maksiat terang-terangan, bangga menceritakan perbuatan maksiatnya di media-media dia. Terus mengkritik. Ini kan enggak, Anda ini siapa? Nah itu. Itu yang tidak baik sekarang. Ini sekarang ini yang kurang di kita ini adalah adabnya itu yang kurang di kita. Ya. Kalau Anda melihat itu ada pada sesuatu yang salah, berikan saja, tidak perlu dijatuhkan personal orang tersebut. Ya, cara begini adalah hal-hal yang tidak baik, ini. Dikritik saja. Demikian juga seorang alim harus juga sabar sebetulnya dengan hinaan, dengan cacian, dengan makian para pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. Itu kita juga harus sabar. Rasulullah SAW, ya, betapa seringnya beliau disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Maka, ikhwan, kita memang perlu banyak lagi belajar ini masalah ini. Ya, agar kita dalam berdakwah itu bil hikmah dan juga sabar dalam menunggu hasilnya. Ya. Kadang-kadang di media sosial, dia baru ngaji berapa kali aja sudah jelek-jelekkan Ustadz Pulan. Memang Ustadz Pulan itu memiliki kesalahan secara menurut ustaz lain darinya, ya. Tapi antum tidak levelnya untuk menjatuhkan dia, untuk mengkritik dia, untuk bantah dia. Enggak levelnya antum di situ. Karena antum maka dia orang kurang beradab, antum tahunya apa. Tapi adalah, yang dipoinkan adalah, jika ada bantahan, nah antum boleh katakan pendapat begini. Antum boleh men-share mungkin bantahan itu, karena bantahan ulama. Boleh bantahan seorang ustaz yang jelas ilmunya manhajnya. Tidak masalah. Tapi kalau antum sendiri mencoba mengkritisi, tidak fail, tidak baik, ya, maka apalagi sampai menyebut nama dan seterusnya. Sekarang ini banyak orang, ya, baru tahu aja sudah merasa banyak tahu gitu. Baru tahu sudah merasa banyak tahu, sehingga banyak bicara di media sosial, ya, membawa efek buruk ke dalam dakwah ini. Nah, maka tidak salah kadang-kadang. Ada sebagian ahlu bid'ah menjatuhkan dakwah kita ini dari sisi ini. Dari si akhlak kita dalam mengkritisi, dalam berdebat, dalam menyalahkan. Ya, perlu kita koreksi itu. Mereka kadang-kadang tidak menyalahkan yang kita debat itu salah, tapi mereka adalah pola kita, cara kita dalam mendebat, dalam menyalahkan. Kadang-kadang itu yang mereka kritisi. Nah, kita perlu memperbaiki hal itu, ya. Kita terima nasihat-nasihat seperti itu. Baik. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah, itu sedikit bagaimana menyikap pelaku maksiat dan pelaku Ya bermaksiat ini kadang-kadang ada orang tua kita. Yang tadi ini saya contohkan ini. Saya lebih banyak membuatkan contoh biar paham. Kadang-kadang beberapa itu ada orang tua kita. Baik bid'ah atau maksiat itu orang tua kita. Apakah kita akan maki-maki? Tentu kita harus beradab. Apalagi mau mengkritik. Baru ngaji dua kali, tiga kali dan mengkritik. Mereka sudah melihat antum lahir dan tahu bagaimana proses antum mencari ilmu. Ya, nah, tentu dia tidak akan yakin dengan penjelasan antum. Karena secara ilmu dan usia mereka merasa lebih tahu. Ya, ini masalahnya. Dia lebih lama belajar dengan gurunya, gitu. Tentu ini perlu kesabaran. Dan yang paling jitu ini pengalaman-pengalaman yang kita lihat di lapangan itu adalah ketika antum mulai sering datang ke majelis ilmu, maka antum harus lebih nyata akhlak antum di rumah antum. Masuk salam, ya, hormati orang tua, keluar minta izin, datang ucapkan salam. Ya, kadang-kadang kalau dibantu orang tua antum di rumah, ya, jangan berkata sesuatu yang menyakitkan perasaan mereka. Ketika antum melihatkan akhlak yang baik, anak orang tua antum mulai merasa ada kesenangan kepada antum, suka pada antum ketika antum hadir majelis ilmu, hormat kepada dia, ya, lebih berakhlak yang baik, tidak kelihatan banyak buang waktu, tidak banyak lagi berkata-kata yang tidak baik, tidak suka hal-hal yang sia-sia. Nah, ini orang tua antum ada mulai rasa simpatika antum. Pasti dia akan merasa, oh, anak saya sejak menghadir pengajian itu, subhanallah, akhlaknya berubah sekarang. Nah, tapi kadang-kadang enggak. Ikhwan-ikhwan kadang-kadang baru ngaji aja, satu kali hadir pengajian sampai di rumah sudah didebat. Ya, sampai di rumah sudah langsung minta di patung-patung dipecahin, foto-foto diturunin dan lain. Baru ngaji satu kali belum. Antum harus sabar dulu. Itu memang maksiat, bukan tidak diingkari. Tapi harus dengan cara yang baik, cara yang sabar. Dengan frontal istilahnya. Nah, inilah bagaimana menyikapi, ya, pelaku maksiat dan pelaku bid'ah. Ya, orang tua kita hormati, tetap tidak dijatuhkan, tidak dihormati, hargai. Nah, sebenarnya antum sendiri sebetulnya, ya, juga butuh deh hal seperti itu kan, dipelakukan orang dengan baik pasti senang, nasihat disampaikan dengan baik pasti senang. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebetulnya. Dan secara umum masyarakat kita adalah orang yang cinta kebenaran, yang cinta kebaikan. Maka tinggal kita, pola kita memberikan cara yang baik, dengan cara yang baik. Ya. Saya sering contohkan, orang lebih suka kadang-kadang singkong yang direbus, ubi yang direbus, jika disajikan dalam bentuk yang sopan, diberikan dalam tempat yang indah, atau orang lebih suka. Tapi kalau disajikan makanan yang, apa namanya, makanan-makanan atau roti yang apalah, yang mewah untuk sajikan, tapi dengan cara yang tidak baik, ibarat antum lempar makanan kepada dia atau antum dengan cara baca di apa namanya tidak sopan memberikan, tidak akan ada orang mau ngambil, ya kan, gitu. Nah, ini sebetulnya yang penting, ya. Jadi menyikapi pelaku dosa besar atau pelaku bid'ah bukan berarti kita tidak berakhlak, tapi tuntunkan sikap kita sesuai dengan tuntunan agama kita, ya. Jadi kita ada sikap tegasnya, iya, tapi bukan berarti kita harus hilang sikap lemah lembut kita di dalam menyampaikan kebenaran itu. Nah, untuk melang gabung inilah butuhnya ilmu. Disitulah fungsinya ilmu. Disitulah ketepatan ilmu nanti memberikan loyalitas atau melepas diri dari pelaku maksiat atau bid'ah itu. Di sini fungsi ilmu. Ya. Kalau kurang ilmu, kadang-kadang kita tidak bisa mengukur standar yang tepat untuk menyikapi sebuah pelanggaran. Baik itu dalam pelanggaran bentuk maksiat ataupun bid'ah. Baik. Maka butuh untuk selalu banyak belajar. Sehingga kita tahu tingkat-tingkat bid'ah itu apa. Makanya bid'ah itikad beda dengan bid'ah amaliyah. Ulama kita membeda-bedakan tingkat-tingkat seperti itu. Ya. Baik. Terakhir pembahasan masih muwalah ini. Muwalah. Masih pembahasan masalah berloyalitas ini bagaimana menyikapi. Apakah masuk ke dalam istilah berloyalitas kepada orang kafir dalam hal muamalah? Nah, ini kan sudah kita sebutkan kemarin, ya. Penjelasan dari Syekh Saleh Fawzan ada 9 kalau nggak salah tuh, dikecualikan tidak dianggap sebagai muamalah. Ya. Jadi bermuamalah dengan orang kafir itu, ya, berurusan duniawi, ya. Berurusan duniawi. Apakah itu muamalah disebut berloyalitas? Ya. Mencintai orang kafir. Nah, ini harus dibedakan. Maka kemarin kita bedakan antara muamalah dengan muamalah dengan muwalah. juga dibedakan dakwah. Jadi ahlul bid'ah kita memang tidak suka dengan bid'ahnya. Bukan berarti kita tidak mendakwahi dia. Demikian pula pelaku maksiat, bukan berarti kita suka dengan maksiat, bukan berarti kita juga tidak mendakwahi dia. Demikian pula orang kafir, bukan berarti kita harus mencintai mereka, ya. Kan begitu. Tapi bukan berarti kita memang disuruh untuk membenci kekufuran. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak mendakwahi orang-orang kafir untuk masuk ke Islam. Baik, kemarin kita sudah bedakan juga ya, sikap tegas itu bagi orang kafir yang bagaimana? Kan ada dalam hadis ya, kalau kamu apa namanya? Atau pada ayat Al-Qur'an yang kemarin sudah dijelaskan, ya sikap-sikap yang keras disampaikan yang tegas kepada orang kafir. Itu bagi orang kafir yang bagaimana? Nah, itu harus kita jelaskan kemarin kan. Jadi orang kafir itu ada 4 jam. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Ya, bagi yang belum bisa dilihat rekaman kajian sebelumnya. Baik. Jadi urusan dunia, bermuamalah dengan orang kafir urusan dunia itu tidak termasuk dalam kajian dianggap prioritas kepada mereka. Ya. Sebenarnya terdapat dalam nas yang sahih, bolehnya bermuamalah dengan orang kafir dalam hal-hal urusan duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, ya. Kemudian meminta bantuan mereka ketika dalam keadaan butuh atau darurat, ya. Tetapi hal itu harus selama tidak membawakan kemudaratan bagi agama dan kaum muslimin. Ya. Dalil-dalilnya Nabi SAW pernah membayar orang musyrikin sebagai Abdullah ibn Uraiqit sebagai petunjuk jalan beliau waktu hijrah ke Madinah. Ya, kalau istilah Nabi SAW Abdullah ibn Uraiqit, ya, hadiyan khiritan, ya, kena ahli dalam menawi arah perjalanan, maka ketika hijrah Rasulullah membayar dia. Ya. Jadi orang ahli dalam mengenal jalan. Dan juga Nabi SAW pernah menggadaikan ya baju besi beliau. Ya, dalam hanya seliter gandum itu. Sok gandum. Ya. Bayangkan ya Rasulullah SAW ketika kita mendengar hal seperti itu, kita hendaknya langsung mendapat pelajaran lain betapa sederhananya hidup Rasulullah SAW. Bahwa ukuran kebahagiaan dunia itu bukanlah kecukupan dari segi materi. Ya, kebahagiaan itu bukan kecukupan dari segi materi, tapi lihat Rasulullah SAW sampai menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi untuk ya seliter gandum lah gitu ya. Dan juga Ali bin Abi Thalib pernah bekerja orang Yahudi, mengambil upah dari orang Yahudi untuk mengambil air dari sumur. Ya. Itu 16 ember, setiap ember itu diberi 1 korma. Subhanallah, demikianlah kehidupan salafus saleh dalam masalah dunia mereka. Sangat sederhana hidup mereka. Ali bin Abi Thalib pernah yaitu mengambil upah setiap ember dari air yang ambil dari sumur 1 biji korma. Subhanallah. Dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita hari ini sangat banyak yang lebih kaya daripada Rasulullah SAW, daripada sahabat Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan kita orang-orang yang tidak akan mungkin, ya kita tidak pernah mungkin ya, sebanyak mereka dalam menyempatkan kebahagiaan. Memang dari sisi harta, materi kita mungkin jumlahnya banyak, tapi kebahagiaan apa kita dapatkan seperti mereka merasakan. Ya, subhanallah. Ketika mendengar-dengar hadis-hadis ini, betul-betul menyentuh kita ya, sampai di mana kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang sudah banyak sekali. Ya. Ya Allah berikan kepada kita dibanding dengan yang mana? Diberikan kepada para sahabat Rasulullah SAW dalam bentuk materi ya. Tapi dalam bentuk nikmat yang lain, mereka jauh luar biasa. Itu nikmat keimanan, istiqomah dalam agama ini tidak bisa kita raih seperti mereka. Kita hanya berupaya untuk mendekati mereka. Dan juga Nabi SAW pernah meminta bantu kepada orang Yahudi, ya, aladikan di Madinah yang mereka tinggal di Madinah untuk memerangi kaum musyrikin yang bekerjasama menghadapi kaum musyrikin. Dan juga meminta bantu kepada kabilah Khuza'ah melawan kafir Quraisy. Wa hadza kullu la yu'athir 'ala al-wala' wal bara'. Hal ini tidaklah itu berpengaruh kepada sikap loyalitas dan berlepas diri dalam jalan Allah SWT. Ala ilzam al-kufar, dengan syarat orang-orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin itu tetap menjaga adab-adab pergaulan yang, ya, adab-adab pergaulan secara umum dan tidak mengajak kaum muslimin pada agama mereka. Itulah bagaimana Islam, ya, memberikan kedamaian sebetulnya kepada siapapun saja. Karena Allah sebutkan dalam firman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidaklah melarang kalian, ya, terhadap orang-orang yang tidak melarang kalian dalam agama kan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum, ini tidak melarangkan agama kalian, tidak mengusirkan dari negeri kalian. Antabaruhum waktu silam, baik kalian berbuat baik kepada mereka, membantu mereka, dan juga beradil kepada mereka. La yajin mannakum syanan qawmin an la ta'dilu idul fawwa akrabil taqwa. Janganlah membuat tidak berbuat adil kebencian kalian. Jangan kebencian kalian terhadap satu kelompok, membuat kalian tidak berbuat adil. La yajin mannakum syanan qawmin an la ta'dilu idul fawwa akrabil taqwa. Yang kebencian terhadap kalian sekelompok kaum, membuat kalian tidak berbuat adil, berbuat adil. Makanya Islam tidak pernah membenarkan umat Islam berbuat zalim kepada siapapun, baik sesama manusia yang beda agama pun sekalipun ataupun kepada binatang sekalipun. Bayangkan, ya. Nah, demikian kemuliaan Islam ini. Makanya seandainya umat-umat lain itu tahu bagaimana Islam memposisikan mereka, Islam juga menjaga hak mereka, bahwa Islam tidak pernah menyuruh umatnya untuk merampok, merusik harta mereka, mesti mereka akan senang berdampingan hidup dengan orang Islam. Dan secara nyata kehidupan sekarang ini, di mana umat Islam mayoritas, pasti ketenangan umat lain lebih nyaman dibanding dengan ketenangan umat Islam yang minoritas di tengah-tengah mereka. Lihat, bisa kita buktikan. Ya, mau bukti apa lagi? Dalam sepanjang sejarah sudah banyak sekali. Kalau Anda tidak tahu sejarah, lihat saja di mata antum sekarang ini, di mana kaum muslimin yang minoritas yang tidak ditindas. Ya. Dan di mana orang-orang non-muslim hidup mayoritas dengan kaum muslim mayoritas, mereka tetap hidup mendapatkan hak-hak mereka dengan sempurna, bahkan lebih kadang-kadang. Ya. Nah, inilah begitulah Islam, ya, bahwa bermuamalah dengan orang kafir kecuali kafir harbi, kafir harbiyah. Nah, itu tidak boleh kita bermuamalah dengan mereka. Kalau ada ketentuan kafir harbi itu adalah kembali kebijakan kepada penguasa tertinggi di sebuah negara, bukan penentuan dari kelompok jamaah kajian, guru-guru mazhab tertentu atau ormas tertentu, tidak, atau kelompok-kelompok tertentu, tidak. Itulah berapa penjelasan dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya. Ya, demikian, karena sudah kita jelaskan kemarin berapa pengecualian-pengecualian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam sisi berwala dan buwara ini, ya. Kemudian telah kita jelaskan kemarin ada berapa sisi yang tidak merupakan sebuah loyalitas kepada orang kafir, ya. Kemarin kita sebutkan, ya, mendakwahi mereka, mendatangi mereka ke rumah mereka, berziarah bagi tetangga yang non-muslim, ya, hak sebagai seorang tetangga, ya. Kemudian juga umpamanya muhadana, berdamai, ya, negara dengan negara kafir dengan non-Islam, ya. Kemudian juga apalagi membalas kebaikan mereka, ya, jika mereka memberi hadiah, sebenarnya Rasulullah SAW membalas hadiah-hadiah pemimpin-pemimpin yang beri hadiah, kafir yang beri hadiah kepada beliau sebagai gifti, ya. Kemudian, ya, berapa raja-raja ini masa beliau memberikan hadiah, Rasulullah membalas, ya. Kemudian juga, ya, jika orang tuanya kafir atau saudaranya, tetap, ya, berbuat baik kepada mereka. Kemudian telah kita jelaskan, ya, firman Allah SWT, wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sawwima fid dunya ma'rufa. Jadi kepada orang tuanya. Kemudian berdagang jual beli itu dibolehkan, tidak bagian daripada bentuk apa? Meminjam, tidak bagian bentuk muwalah. Kemudian apalagi menikahi wanita ahli kitab, tidak termasuk muwalah. Kemudian juga menjawab undangan-undangan mereka, menghadiri undangan-undangan mereka, ya. Selama yang di dalam undangan itu dimakan dengan makanan yang halal secara Islam. Kemudian berbuat baik, yang kedelapan, berbuat baik kepada tetangga yang non muslim atau dari orang kafir. Yang kesembilan adalah tidak boleh menzalimi mereka, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla alla ta'dilu, alla alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah membuat kebencian kalian sekelompok kaum membuat kalian tidak berbuat adil, tapi berbuat adil kata Allah itu lebih dekat kepada takwa. Jadi tidak ada ajaran Islam itu mengajarkan radikal, Ya, tidak ada aja Islam itu mengajarkan radikal atau mengajak orang untuk anarkis, tidak ada. Cuman tentu muslim-muslim yang tidak mengamalkan ajaran agamanya, yang tidak mengajar agama, mungkin. Jadi beda antara muslim dengan Islam itu beda. Islam adalah hak, benar, tidak ada sedikit pun dalam kekurangan dalam ajaran Islam. Tapi muslim banyak kekurangannya. Seorang muslim, ya, orang yang menganut Islam, ya banyak mereka yang tidak memahami ajaran Islam atau tidak mengamalkannya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab, semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Demikian, insyaAllah kajian yang akan datang adalah akan membahas tentang pembahasan, ya, yaitu pembahasannya insyaAllah tentang mencintai para sahabat, ya. Siapakah mereka sahabat dan wajib mencintai mereka. Ini kembali dalam menegaskan mualah dan mu'adah sebetulnya. Oh, kita mencintai orang-orang yang soleh. Mulai dari para rasul dan nabi termasuk para sahabat Nabi SAW. Karena poin ini dijadikan sebagai akidah. Karena sebetulnya ini pokok yang sangat besar sebetulnya. Sisi perbedaan nanti mulai di sini menyimpangnya. Kelompok nanti akan terlihat menyimpang di sini keluar kelompok Rafidho dalam persoalan ini. Ya, ini adalah masalah ke mencintai para sahabat Nabi SAW dan memuliakan mereka dan mengikuti paham dan pengamalan mereka terhadap Islam ini. Demikian. Kemudian ada berapa bahasan nanti itu? Ada 8 pembahasan. Ya, hukum sahabat wajibun ahum, itu hak-hak sahabat dan apa yang wajib kita tunaikan terhadap mereka. Ya. Ini ada 5 pembahasan nanti. Itu wajibnya meyakini mereka adalah milik keutamaan keadilan mereka dalam agama ini, mencintai keluarga Rasulullah SAW. Kemudian Khulafa' Rasyidin, siapa mereka, di mana keutamaan mereka. Kemudian terakhir adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, setelah itu akan lanjut dengan pembahasan-pembahasan lain insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Kita persilakan kepada admin. Allahu ya barik fiki Ustaz. Afwan Ustaz, untuk pertanyaan diarahkan langsung ke HP Ustaz. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Bismillah Ustaz. Ya. Gambar Ustaz hilang nih Ustaz apa? Sebentar, ini kayaknya baterainya. Siap, siap Ustaz. Mungkin Anda bisa sampaikan informasi, Ustaz, mumpung sekali lagi dibenarkan. Insya Allah besok ada kajian belajar bahasa Arab dengan Ustaz Henry Lensa Tafadol untuk melihat jadwalnya di media sosial Media Komunikasi Langit. Tafadol Mas Kuro, Ustaz. Baik, Mbak. Baik, ada usulan, ya ini Assalamualaikum Ustaz, Ana berharap apa bisa Antum bikin kajian taksil ilmi seperti ini, disiarkan lewat YouTube juga, dan kurikulum ini sudah dianggap cukup untuk pemula, kata Syekh Saleh Fauzan, agar kita paham dasar-dasar agama kita ini, mohon pencerahan Ustaz. Baik, maktul Allah. Baik, bagus ini ya, pembahasan ini ya. Mudah-mudahan nanti. Sebetulnya kitab-kitab yang disebutkan di sini sudah banyak dibahas, ya. Dalam Facebook seperti Usul Sittah itu sudah berkali-kali saya bahas. Qawaidul Arba sudah berkali-kali saya bahas. Kemudian juga Fadhlul Islam, ya. Usul Salasa, Kasyfus Syubuhat, ya. Insyaallah gini bisa insyaallah ya, kita lihat dulu waktunya tergantung ini. Ya. Sebetulnya yang agak sulit sebetulnya karena Ana belum punya tim editor dan juga tenaga yang memadai untuk mengelola kegiatan kajian ini. Semoga nanti ada tenaga yang kita dapatkan, kita akan lebih intenskan, ya, lebih terarah, ya. Mulai dari, memang kita mulai dari, maka istilahnya apa namanya, doro kita ini doro idaman, yaitu ilmu dasar-dasar keislaman. Jadi memang apa yang dikirim ke saya ini betul-betul materinya sangat bagus-bagus. Ya. Fawaidul Arba, Fadhlul Islam, atau Jurmiyah, makna adalah salah satu usul. Ya. Ini sebetulnya sebagian besar dari kitab-kitab ini sudah diajarkan, walaupun tidak dalam satu majelis ya, dalam beberapa majelis, ya, dari beberapa kajian. Dari seperti dari salah satu majelis ilmu itu mulai dari Qaudul Arba, Usul Sitta, sekarang sudah masuk Fadhlul Islam. Kemudian juga pernah di salah satu majelis Jogja pernah kita bahas juga rangkaian dari kitab-kitab tersebut. Dan juga pernah dawroh di STDI. Di STDI itu ada 6 kalau enggak salah dari kitab-kitab yang kita bahas. Jadi mulai dari Qaudul Arba, Usul Sitta, Kasyfus Syubuhat, Fadhlul Islam, kemudian Usul Salasa, ya. 6 atau 5 gitu. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita apa namanya? Kita bahas jika Allah mengizinkan. Ya. Karena pokok-pokok ilmu ini sangat penting sekarang. Karena dari satu untuk kelemahan kita sekarang kebanyakan dakwah-dakwah kita ini sekarang yang kajian-kajian para ustaz itu sudah banyak yang, untuk teman-teman yang sudah lanjut artinya sudah lama hijrah, mungkin sudah hadir pengajian-pengajian pokok-pokok ini sehingga kajian-kajian sekarang lebih levelnya agak tinggi. Kita butuh lagi teman-teman yang baru mengenal manhaj, baru mengenal dakwah ini untuk kita berikan dasar-dasar keilmuannya, termasuk juga teman-teman yang sudah lama sebagai murojaah terhadap ilmu mereka. Di lingkungan ana ada masyarakat ini pertanyaan mohon sebutannya di luar materi. Di lingkungan ana ada masyarakat dulu terhadap Habib atau dianggap keturunan Nabi. Sebenarnya bagaimana status Habib ini Ustaz? Apakah benar keturunan Nabi dan dimuliakan sebagai anak Ahlul Bait? Dahulu Ali Hasan Husain Aisyah Fatimah dan sedangkan mereka berakidah Asy'ariyah. Baik. Mengenai hal-hal seperti ini, yang kita muliakan semua adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang ada di negeri kita, yang jelas tidak semua yang mengaku itu Ahlul Bait dan tidak dan juga bukan berarti tidak ada yang Ahlul Bait. Itulah kira-kira. Saya tidak bisa mengatakan orang tidak ada Ahlul Bait itu karena kita mencela keturunan lain. Cuman ini permasalahan kembali kepada diri mereka masing-masing. Mereka lebih tahu siapa mereka. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku Ahlul Bait dan dia bukan Ahlul Bait itu bahaya sekali sebenarnya hadis yang bukan dari Muslim. Mantasaba ila ghairi abihi, ya, orang-orang yang menisbahkan diri bukan kepada keturunannya, ya, maka dia Allah SWT tidak menerima darinya amalan wajib dan sunnahnya. Dan jalanawarin faalaih laqtullahi wa malaikati wa nasi jumain. Dia mendapat laan dari Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Ini bahaya. Ya, menisbahkan diri, apalagi dengan tujuan untuk mencari formalita, popularitas untuk mengajak manusia taklid buta, ya, merasa diri lebih dari orang lain, tidak pernah demikian Ahlul Bait dulu. Ahlul Bait dulu adalah orang-orang yang sangat rendah hati, ya, dari Ali bin Abi Thalib, Hasan al-Husain, dan terusnya keturunan-keturunan Rasulullah SAW, Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, itu keturunan Ahlul Bait, Hamzah, seterusnya. Mereka semua Ahlul Bait. Tetapi kita tidak boleh orang mencelah ketua orang tidak hal seperti itu. Tapi yang pokok bagi kita adalah kesesuaian dia dalam menjalankan agama ini. Siapapun dia, walaupun dia Ahlul Bait, kalau dia tidak sesuai dalam sunnah Rasulullah SAW, maka kita tidak mengikutinya. Ya, masalah memuliakan menghormati kita bagaimana kita katakan tadi, kita muliakan sesuai dengan tingkat amaliyahnya dengan sunnah Rasulullah SAW dan akidahnya kita muliakan. Ya, ada kemuliaan, ada kebaikan kita suka di sisi itu dan ada kesalahan dan kekurangan daripada ini kita tidak suka masuk kekurangan itu bukan kekurangan pribadi sebab pribadi tapi kurang dalam segi penyimpangan dalam segi keyakinan dan amaliannya kita tidak menyukai hal itu. Fanatik kepada siapapun, taklid kepada siapapun itu tidak boleh kecuali kepada Rasulullah SAW karena sudah banyak korban gara-gara fanatik hal seperti itu membawa kepada sifat yang tidak baik. Apakah hukumnya menerima uang serangan fajar dari calon parti atau pemilu? Apakah hukumnya menjadi anggota Bawaslu tim sukses partai pemilu? Mohon penjelasan. Baik. Hal seperti itu adalah perbuatan yang diharamkan agama kita. Itu bagian dari sogok, menyogok, tidak boleh. Ya. Adapun masalah menjadi anggota Bawaslu dan itu adalah jika itu merupakan tugas dari negara, itu adalah ya melakukan pelaksanaan dari negara saja. Tetapi kalau dia bisa menghindar, tidak masalah dia menghindar. Kecuali dia diwajibkan. Ya, karena di dalam itu terdapat syubhat-syubhat. Menunjukkan profesi itu tidak menjadi hal yang disukai karena di dalam itu ada banyak syubhat-syubhat. Ya, yang akan membawa dia kepada perkara-perkara yang diharamkan. Bagaimana sikap kita menghadapi keluarga besar yang masih melakukan kegiatan tahlilan 7, 14 hari, 41 hari dan semua orang di kampung masih melakukan tersebut? Sebenarnya kita katakan tadi kita bersabar, jangan tergesa-gesa. Perbuatan-perbuatan ini adalah bagian bid'ah amaliyah yang mereka memahami hal-hal seperti itu dengan karena adanya syubhat-syubhat yang dimasukkan oleh orang-orang yang melakukan hal seperti itu dan karena salah dalam memahami dari sifat pendapat sebagai ulama dia menyatakan sampainya menghadiah-hadiahkan pahala walaupun Imam Syafi'i berpendapat yang sahih dari riwayat beliau adalah tidak sampainya pahala orang yang menghadiah-hadiahkan kecuali yang memang ada dalilnya. Nah, kita dalam hal ini jangan terlalu banyak berkomentar. Ya, kita harus mencontohkan lebih baik. Bagaimana kita jelaskan bahwa kita dalam membantu orang wajib mendoakan sesama muslim. Iya, harus mendoakan sesama kaum muslimin. Di antara kewajiban yang pertama ketika ada orang wafat itu adalah empat hal tadi, mengapani, menyolatkan, memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Kemudian setelah itu kita boleh mendoakan kapan dan di mana saja. Ya. Timpa harus ada batasan waktu, harus 7, 14, 10 hari dan seterusnya. Bahkan setiap waktu kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Ya, sesama kaum muslimin. Ya, maka di dalam tahiyat kita pun dianjur bagaimana kita didik untuk saling mendoakan sesama kaum muslimin. Cuman saudara-saudara kita ini mereka memahami itu sebagai upaya membantu mayat dan kita berprinsip membantu mayat dengan cara yang disyariatkan itu sangat didukung. Ya, sangat dianjurkan. Dimana yang dilakukan oleh para salafus saleh, mereka dalam mendoakan kaum muslimin yang telah wafat. Tapi tanpa menunjukkan hari-hari tertentu, karena yang jelas itu adalah penentuan sifat tertentu dalam sebuah ibadah butuh kepada dalil. Ya. Masalah berinfak untuk mayat, kalau dia keluarga berinfak, iya. Tapi tidak mesti ditunggu-tunggu hari 40 hari. Setiap hari pun boleh berinfak. Tapi kenapa berinfak kepada orang yang ikut tahlilan? Berinfaknya boleh dihadiahkan kepada orang-orang yang ada di di asuhan, anak yatim, fakir miskin, diantar ke rumah mereka. Itu lebih baik. Ya, daripada dikait-kaitkan, bahkan makan di rumah orang-orang yang seperti ya, mendapat musibah, sebenarnya dalam madhab Imam Syafi'i dan lainnya, itu satu hal yang dilarang. Ya. Nah, banyak hal sebetulnya. Minimal di dalam hal itu adalah syubhat. Tapi kita dah menyikapinya tidak boleh tergesa-gesa. Itu sudah mendarah daging di tengah masyarakat, kita perlu bersabar dalam memberikan penjelasan. Ya, kita hanya menjelaskan, ingin mendoakan, ya, dianjurkan. Kalau ingin menghadiahkan baca Al-Quran, tidak mesti ditunggu-tunggu hari-harinya. Ya, pemohon antum dengar, tetangga antum meninggal di Jakarta, antum ada di Nusa Tenggara sana, gitu, umpamanya. Ya, antum ingin menghadiahkan pahala, taruhlah antum lebih memilih pendapat Imam Ahmad, beberapa ulama lain, bolehkah menghadiahkan pahala-pahala bacaan tersebut. Tidak masalah, tak mesti antum harus datang ke rumah mayat, antum hadiahkan saja. Hadiah-hadiah pahala antum sama orang yang ingin antum hadiahkan kan tidak harus menunggu hari-hari tersebut. Itu jadi jangan salah paham pendapat ulama yang membolehkan dihadiahkan itu pun mereka tidak membolehkan melakukan kegiatan-kegiatan kenduri seperti itu. Ya, kegiatan kenduri seperti itu ulama yang membolehkan hadiah-hadiahkan pahala pun mereka tidak merekomendasikan perbuatan seperti itu. Ya, tanpa harus terkait dengan hari, dengan bilangan, ya. Mau menghadiahkan 30 juz juga apa-apa antum baca Al-Qur'an 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terserah. Itu menurut pendapat jika antum lebih merujukkan jika keluarga antum merujukkan pendapat ulama yang membolehkan hadiahkan pahala. Tapi kita dalam menjelaskannya tentu dengan pelan-pelan. Tentu hal yang lebih pokok dulu yang diperbaiki. Ya, karena ibaratnya dalam dakwah ini masyarakat kita banyak ibarat orang yang penyakit komplikasi banyak sekali. Ya, akidahnya perlu dibenahi, amaliyahnya perlu dibenahi. Maka yang paling utama adalah lihat dulu pemahaman akidah yang dibenahi, perbuatan-perbuatan syirik dulu yang perlu dibenahi lebih dahulu. Ya, hal-hal yang masih bercampur kesyirikan itu dibenahi. Membenahi tentu bukan dengan kita langsung kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menjelaskannya, adalah dengan mengajak untuk hadir majelis taklim dan menghadirkan ustadz ke rumah kita. Ada namanya pengajian keluarga, diajak sesekali untuk bertanya persoalan-persoalan agama. Itu lebih lebih efisien seperti itu. Atau menghadiahkan buku, ya. Atau dengan fasilitas yang sudah banyak sekarang bisa membuka channel-channel yang di sana ada kajian-kajian Islam dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Amal adakah syarat kesempurnaan iman, bukan syarat sahnya iman? Kekafiran, kekufuran hanya disebabkan oleh keyakinan hati. Mohon Ustaz penjelasan hakikat dan konsekuensi perkataan ini. Apakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu? Tidak. Ya, ini akidahnya apa namanya? Orang Murji'ah. Kalau kekafiran disebutkan amalan hati saja, ya, kemudian mereka tidak ada menyebutkan ada kufur amali, yang kekufuran disebutkan oleh perbuatan, jelas tidak. Yang meninggalkan sholat sebagaimana jumhur salaf para ulama. Bahkan Abdullah Tasturi adalah itu banyak ulama mengkafir para ulama salaf meninggalkan sholat. Itu berarti ada amalan perbuatan-perbuatan mencela Allah itu perbuatan, mencela Rasulullah SAW itu kafir. Ya, berolok-olok dengan ayat Allah, dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW bisa membawa kekufuran. Jadi kalau orang mengatakan kafir itu hanya di hati saja, itu mazhabnya orang Murji'ah. Ya. Apa sebab seorang menjadi qanaah? Menjadi qanaah itu adalah mensyukuri apa yang diberi Allah. Jadi hal yang menyebabkan kita lebih banyak melihat orang yang dibawa engkau, kata Rasulullah SAW. Dalam hal dunia, ya, tapi dalam hal akhirat kita lihat orang yang lebih banyak amalnya, orang yang lebih soleh, iya. Kalau hal dunia lebih banyak melihat orang yang kurang dari kita. Supaya kita bersyukur, supaya kita menyukuri dan qanaah dengan apa yang kita dapat. Ya. Bukan bertentangan dengan mencari rezeki, berusaha. Tapi berlebih-lebihan yang bertentangan dengan qanaah tadi. Ya, berlebih-lebihan, sampai juga meninggalkan majlis ilmu, padahal sebetulnya rezekinya cukup, teman ingin menumpuk harta terus, ya. Ya, ini tidak qanaah dia. Apalagi tidak mau berinfak, ini sifat orang yang tamak, lawannya adalah, ya, lawan dari qanaah itu adalah tamak. Jadi qanaah mensyukuri, merasakan cukup dengan nikmat yang sudah Allah berikan, bukan berarti dia diam, boleh dia ada mensyukuri, tapi dia tidak menjadikan itu sebagai tujuan utamanya. Lebih banyak dia prioritaskan untuk akhirat daripada dunianya. Ya. Maka salah satu sifat yang membawa kita banyak berqanaah itu adalah melihat orang yang di bawah kita. Ya, dari sisi dunia, dan dunia akan membuat kita untuk menjadi qanaah. Ya. Puas dengan nikmat yang Allah berikan rasanya. Nah, banyak kita ini selalu merasa kurang nikmat itu, maka kita jarang bersyukur. Maka kita selalu antusias untuk selalu ya, berlomba-lomba dalam mencari dunia ini. Alhaakum mutakatsir hatta zutumul maqabir. Telah melalui kalian berbangga-bangga mencari mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Sampai baru kalau masuk kubur baru berhenti, kata Allah SWT. Sekarang ini banyak anatomi grup-grup muslimah menyebarkan syubhat, tetapi grup-grup tersebut rajin mengumpulkan donasi untuk membantu anak-anak yatim dan apa. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kita boleh menyalurkan dana bantuan misalnya? Carilah yang tidak ada. Apa namanya, karena mereka nanti akan memanfaatkan momen-momen itu untuk menyebarkan bid'ahnya. Kan banyak juga grup-grup yang lain dan juga menyebarkan sunnah, banyak sekali. Ya, yang lebih dan tidak memungkinkan juga bisa jadi penyaluran-penyaluran yang nyerana. Ya, kalau dalam agama sudah tidak amanah, mereka bisa dalam dunia lebih tidak amanah lagi. Nah, kita, tapi kalau memang tidak ada jalur untuk menyampaikan dana sosial kita, kecuali hanya itu, ya boleh. Kalau tidak ada lagi, dan kita tahu orangnya amanah. Tapi kalau masih banyak, ya, tim-tim sosial lain yang jelas, ya, amanahnya dan menjalankan sesuai dengan sunnahnya, pasti kegiatan dana-dana itu berjalan dengan sesuai dengan diperintah Allah SWT. Jangan-jangan nanti malah digunakan untuk kegiatan-kegiatan bid'ah juga. Hati-hati dan menyalurkan dana kita. Selama masih ada jalan yang lain, jangan gunakan hal-hal yang meragukan kita untuk menyalurkan dana kita. Apalagi nanti bisa-bisa ya, untuk kegiatan-kegiatan yang berbau radikal. Apa perbedaan mualah maksudnya mungkin, dan muamalah? Mualah itu berloyal dan mencintai mereka. ya. Kalau muamalah sekedar bergaul, sekedar berjual beli, itu urusan duniawi. Okay. Urusan duniawi. Kalau muwalah mencintai dengan sanubari kiati karena agamanya. Jadi ada rasa pembelaan kepada dia. Jika dia dalam keadaan sakit ada rasa sedih. Jika dia mana musibah, ya kita merasa sedih karena saudara kita seiman. Itu muwalah. Memberikan loyalitas yang maksimal kepada saudara kita seiman. Kalau ada orang kafir kita hanya muamalah. Bergaul dengan baik, berakhlak yang baik. Dalam urusan duniawi, boleh berjual beli, utang piutang boleh. Boleh menghadiri undangan makan-makan di hari Natal. Ya, itu tidak boleh karena itu perayaan agama orang lain. Dan ya, dan itu pun bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan itu satu bid'ah dari agama Nasrani juga. Dalam agama Nasrani. Mereka memperingati itu dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Isa. Dan itu akan, maka itu termasuk hal yang diharamkan menghadiri perayaan-perayaan agama orang lain tidak boleh. Maka bukan arti dari toleransi itu bukan berarti kita harus menjalankan agama orang lain. Arti toleransi itu adalah membiarkan orang menjalankan agamanya. Sudah. Bukan arti antum ikut-ikut campur dalam menjalankan agamanya, ikut dalam acara-acara ritual-ritual agama orang lain. Bukan itulah toleransi. Nah hari ini ada ngetren ya. Para pejabat-pejabat mengucapkan salam-salam agama lain. Itu bukan toleransi. Itu kehinaan yang Anda miliki sebetulnya. Bukan toleransi itu. Anda kalau sudah mengucapkan assalamualaikum, itu lebih baik daripada salam-salam mereka itu. Ya kan? Jadi kalau mayoritas di dalam sebuah pertemuan, Anda boleh mengucapkan assalamualaikum. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi orang mengikuti petunjuk. Boleh ucapkan demikian. Nah hari ini, ada banyak ya orang-orang terbiasa mengucapkan salam-salam dengan bahasa-bahasa agama lain. Itu tidak boleh sebetulnya. Ya, karena yang mereka ucapkan keselamatan kepada siapa mereka minta. Tidak bisa antum tafsirkan karena Islam pelajaran agama lain. Ya. Kalau dia memanggil om, menurut saya itu Tuhan, Tuhan dia, om itu siapa maksudnya dia? Berarti berarti Anda ini termasuk telah membenarkan cara salam-salam mereka yang mereka punya akidah dan mengucapkan salam itu. Oleh sebab itu seorang muslim harus tahu. Maka tidak ada arti dari toleransi itu bukan berarti Anda harus mengucapkan ajaran agama lain, mengikuti ajaran agama lain. Toleransi itu adalah Anda membiarkan mereka untuk menyarankan agamanya, selesai. Ya. Itu saja, bukan berarti Anda ikut menjalankan agamanya. Dan bukan pula berarti agama lain harus mengikuti ajaran Islam, tidak boleh dicampur adukan. Makanya ketika orang kafir minta kepada Rasulullah SAW untuk satu bulan atau satu minggu beribadah kepada tempat ibadah mereka, lalu mereka nanti akan beribadah pula sama ibadah sesuai dengan ibadah Islam. Maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'biduna ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Kunci terakhir adalah bagi kalian agama kalian, ya, bagi saya agama saya. Jelas itu yang toleransi, perjalankan agama sesuai percayaan masing-masing. Bahkan dalam pasal 29 undang-undang menjalankan agama sesuai percayaan masing-masing bukan berarti menjalankan agama orang lain. Ya. Begitu toleransi itu bukan menjalankan agama orang lain, tapi adalah menjalankan agama kita dan tidak mengganggu orang lain untuk menjalankan agamanya. Itu toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian sudah selesai pertanyaan yang masuk dulu nomor pertanyaan di HP Anda. Jika ada pertanyaan yang masuk melalui Zoom, silakan atau sudah pas jam 9 ya. Gimana? Barakallahu fiik Ustaz. Tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Tafadhol Mas Guru untuk ditutup. Baik, demikian teman-teman para jemaah hadirin hadirat, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.